Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Abad. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, saya Adi Hidayat, izinkan menyapa dan mendoakan kita semua. Semoga senantiasa disehatkan, dimuliakan, dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya. Setelah kita semua berjuang, bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala, kini saatnya kita mensyukuri perjuangan kita, karena diantara ikhtiar dan jamaah yang beraksi menjadikan satu aplikasi kembali. Wah, ini dahsyatnya kekuatan jamaah. Jamaah beraksi, satu aplikasi kembali. Alhamdulillah dari dua aplikasi, Waha Corner, kemudian Taisir Digital, yang untuk Al-Quran, satu sudah kembali lagi, yaitu yang Waha Corner. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat, nah ini ya, logonya begini ya, Waha Corner. Hati-hati ya teman-teman sekalian, suka ada yang bikin kayak mirip-mirip, terus seakan-akan itu dari kami, tidak ada ya. Kalau bukan yang official, Adi Hidayat Official, atau yang seperti logonya, itu bukan dari kami. Ada akun juga tuh namanya Kajian Ustadz Adi Hidayat ya. Atau Ustadz Adi Hidayat Kajian tuh. Suka nyamain-nyamain tuh ya, hati-hati tuh. Ya, saya sempat berikan peringatan juga karena membawa nama dan suka mengumpulkan donasi. Ya, fokus lagi ke sini teman-teman. Jadi, ini ya, namanya aplikasinya Waha Corner. Anda bisa klik seperti ini. Nanti masuk, ada turunan seperti ini. Ini insya Allah kayak informasi yang kita sampaikan, update terus ya tentang waktu sholat, tentang macam-macam. Kalau teman-teman ada keperluan-keperluan juga, ini jadwal sholat, ada misalnya pulsa, listrik, atau donasi yang teman-teman sering tanyakan, infonya ada di sini semua. Ya. Dan ke bawahnya ada program-program, bisa diupdate. Nah, ini info terbaru, kayak kemarin ada acara baru, klik Adi dengan mas klik gitu. Ya, kemudian macam-macam nanti ada notifikasi. Nah, rasa syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, biasanya kalau kita suka ada produk, buku, atau macam-macam yang hasilnya, sungguhnya kita share kembali. Ada yang buat cetak lagi, ada yang alhamdulillah fakir miskin, ada yang membutuhkan ya, dari saudara-saudari kita yang seadanya yang kita dapatkan, yang bisa kita bagi. Dikembalikan lagi. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz Adi jauh-jauh ke Palestina, ah, Joni Anda kurang update. Kita alhamdulillah tiap hari ada yang bisa kita dapati, kita bisa bagi, kita bagi. Ya, tema mungkin kan nggak harus diinfo-infokan kan, ya, untuk menjaga ketulusan niat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, aplikasi telah kembali. Insya Allah teman-teman sekalian, ini yang biasanya kita tampilkan ada infak ya untuk di-share tadi yang saya sampaikan akan digratiskan. Ya, insya Allah 3 hari ke depan. Semua paket-paket yang ada nanti akan dituliskan di sini ya oleh teman-teman kita, akan dimasuk-masukkan. Nah, teman-teman tinggal sampaikan aja pesan ya, hanya ganti biaya kirim, nanti ongkos kirim diganti oleh teman-teman, semuanya gratis ya. Nanti ada paket hafalan Quran, ada buku-buku, ada termos yang Waha selagi masih tersedia ya. Silahkan, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semoga diterima amal ibadah kita semua. Tinggal satu lagi, yang Taisir Digital. Taisir Digital nggak apa-apa, itu mungkin juga koreksi buat kita nanti. Kita sempurnakan lebih bagus lagi, terus baru kita upload lagi. Ya, ya. Anyhow, terima kasih Google. Alhamdulillah, sudah balik lagi. Ya, semoga Allah rahmati kita semuanya. Dan itulah dahsyatnya. Jamaah beraksi, aplikasi kembali. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.